بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita, perlu kita ingat معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله, agama ini, agama Islam, bahkan manhaj ini, manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, sama sekali hafizakumullah tidak membutuhkan kita. Sama sekali manhaj ini, aqidah ini tidak membutuhkan kita ma'asyiral muslimin. Akan tetapi kita, masing-masing dari kita sangat membutuhkan manhaj ini, sangat membutuhkan agama ini. Adapun adanya dakwah, adanya penyebaran agama Islam adalah kewajiban dari masing-masing kita. Kewajiban dari kita untuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akan tetapi agama ini sama sekali tidak membutuhkan kita, tidak merasa kurang dengan tidak adanya kita di atas manhaj ini. Akan tetapi perlu kita ingat, kitalah yang sangat-sangat membutuhkan agama ini, membutuhkan ilmu agama ini, membutuhkan syariat Islam, membutuhkan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan seterusnya. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya kalian itu dalam keadaan sesat. Dalam keadaan sesat. Illa man hadaituhu, seluruhnya dalam keadaan sesat, kecuali mereka-mereka yang aku beri hidayah. Allah lah yang memberi hidayah. Maka kata Allah, fastahduni, maka mintalah kepadaku hidayah, niscaya akan aku beri hidayah. Yang butuh kepada hidayah adalah kita. Bukan Allah tabaraka wa ta'ala butuh dengan kita. Tapi kita butuh dengan Allah tabaraka wa ta'ala. An-Nabi alaihi salatu wassalam, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, pernah mengatakan, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wahum ala dhalik. Kata Nabi salawatullahi wasalamuhu alaih, tidak akan berhenti, akan selalu ada dari umatku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, yang mereka itu qa'imatun bi amrillah, berdiri di atas perintah Allah. Mereka itu selalu berdiri di atas perintah Allah. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menghina mereka. Wala man khalafahum, dan orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datanglah perintah Allah, sampai datang perkara Allah. Wahum ala dhalik, dan mereka itu di atas agama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adanya kita atau tidak adanya kita, pasti ada suatu umat yang terus berada di atas agama, yang terus mereka menolong agama Allah tabaraka wa ta'ala. Adanya kita atau tidak adanya kita, agama ini terus akan ada. Allah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam lah yang mengatakan, la yazalu ta'ifatun min ummati qa'ummatun qa'imatun bi amrillah. Selalu akan ada suatu umat yang dia itu berdiri di atas perintah Allah. Ini akan ada terus sampai yaumul qiyamah. Orang yang menghina tidak akan memudaratkan dia. Yang menyelisihi tidak akan memudaratkan orang tersebut. Kita ada maupun tidak ada. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadilah termasuk dari kelompok ini. Jadilah menjadi orang-orang salah satu dari kelompok yang Rasul alaihi salatu wassalam katakan. Kemudian dari sahabat Umar bin Al-Khattab juga, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq hatta yaumul qiyamah hatta taqumas sa'ah. Selalu akan ada sekelompok orang dari umatku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, zahirina 'alal haq, mereka akan menampakkan kebenaran. Mereka terus di atas kebenaran. Hatta taqumas sa'ah, sampai yaumul qiyamah. Sampai datangnya yaumul qiyamah. Begitu pula dalam hadis yang lain dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, yang semakna dengan hadis ini, la yazalu min ummati qaumun zahirin 'alan nas hatta ya'tiyahum amrullah. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu juga, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala al-haq. Zahirina ala man nawa'ahum hatta yuqatilu akhiruhum al-masihud dajjal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, selalu akan ada sebuah kelompok dari umatku yuqatiluna alal haq. Mereka berperang di atas kebenaran. Baik berperang ini dengan silah, dengan senjata, maupun dengan al-burhan, al-bayan, dengan penjelasan, dengan dalil, dengan ilmu. Baik berperangnya dengan silah maupun dengan ilmu. Alal haqqi zahirin. Mereka di atas kebenaran. Menampakkan kebenaran mereka. Ala man nawa'ahum. Dan mereka menampakkan kebenaran ini kepada musuh-musuh mereka. Hatta yuqatilu akhiruhum. Sampai akhir. Pada akhir mereka itu memerangi Al-Masihud Dajjal. Mereka memerangi Al-Masihud Dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah agama Allah tabaraka wa ta'ala. Adanya kita maupun tidak adanya kita akan terus berdiri sampai yaumul qiyamah. Dan ada, akan ada orang, sebuah kelompok yang di atas al-haq, mereka terus istiqamah sampai yaumul qiyamah memegang agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadilah kita salah satu dari mereka ini yang terus istiqamah, yang terus di atas al-haq. Walaupun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna min waraikum ayyamus sabri, as-sabru fihi mithlu qabdi 'alal jamri. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya di belakang kalian akan datang hari-hari sabar. Butuh kesabaran ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari yang butuh dengan kesabaran. Sabar pada hari itu, pada saat itu, seperti memegang bara api. Seperti memegang bara api. Yang tidak kuat akan melepaskannya. Akan melepaskannya. Jatuh pada fitnah. Jatuh pada kemungkaran. Tidak bisa istiqamah di atas al-haq. Ini yang tidak kuat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan istiqamah kepada kita semua. Hatta al-mamat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pelajaran kita. Kita masih pada hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang dibuatkan bab oleh Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah, bab qada'i shalah al-fa'itah wa ta'jiluha. Bab mengqada' shalah yang terlewatkan, wa ta'jiluha, dan mensegerakannya, mensegerakan salat tersebut. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik wa tala qauluhu ta'ala wa aqimish shalata li dzikri wa li muslimin man nasiya shalatan aw nama 'anha fa kaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang lupa untuk menegakkan salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka tegakkanlah salat ketika dia teringat. La kaffarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah baginya kecuali menegakkan salat tersebut ketika ingat. Wa tala qauluhu ta'ala wa aqimish shalata li dzikri. Dan beliau salawatullahi wa salamuhu alaih membaca ayat wa aqimish shalata li dzikri, dan tegakkanlah salat ketika ingat. Ini sebagai ralat pada pertemuan yang lalu. Dan tegakkanlah salat ketika ingat kepadaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Wa li muslimin man nasiya salatan aw nama 'anha. Dan dalam riwayat Muslim, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang lupa salat, aw nama 'anha, atau tertidur, atau tertidur dari salat tersebut, fa kaffaratuha, maka kafarahnya, an yusalliha idza dzakaraha, agar menegakkan salat tersebut pada saat ingat atau pada saat terbangun dari tidurnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sengaja ana ulang pembahasan hadis ini karena ada beberapa masalah yang perlu diulang dan diperbaiki. Wa bihi nasta'in. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, hadis ini di dalamnya terdapat beberapa faedah, beberapa masalah, seperti yang telah kita sebutkan. Hadis ini berkaitan dengan qadha salat orang yang lupa atau tertidur dari salat tersebut. Terlebih lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika keluar dari waktu salatnya, adapun tidak sampai keluar dari waktu salatnya, ini tidak dijadikan masalah. Akan tetapi yang dijadikan masalah dalam hadis ini ketika keluar dari waktu salatnya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa kaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha, maka kafarahnya ketika dia lupa sampai terlewat dari waktu salat, maka kafarahnya untuk dia menegakkan salat tersebut. Maksudnya ma'asyiral muslimin, la kaffarata laha, tidak ada kafarah selain tersebut. Tidak ada kafarah selain dia menegakkan salatnya. Yaitu tidak diperbolehkan bagi dia untuk tidak menegakkan salat diganti dengan sedekah, diganti dengan apa? Selain sedekah zakat atau yang lainnya. Itik misalkan, atau puasa. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, la kafarata laha. Tidak ada kafarah bagi dia ketika dia terlupa, ketika dia tertidur dalam menegakkan salat, kecuali dia menegakkan salat tersebut ketika ingat. Dan tidak diperbolehkan, tidak sah ketika dia menggantikannya dengan sedekah, dengan puasa, atau dengan memerdekakan budak. Ini dalam hadis tersebut. Sebagaimana Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dan Syekh Al-Bassam menyebutkan dalam kitab mereka. Begitupun ketika dia menegakkan salat, tidak juga diwajibkan bagi dia untuk sedekah. Tidak wajib. Misalkan dia berpendapat, dia sudah mengqadha salatnya, kemudian wajib bagi dia juga untuk sedekah. Tidak. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk sedekah atau selainnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam berdalil dengan wa aqimis salata lidzikri, dan tegakkanlah salat ketika ingat kepadaku, kata Allah tabaraka wa taala. Ai hina tadzakkuruni, hina tadzkuruni ba'dal ghaflah wan nisyan. Kata beliau rahimahullah, yaitu ketika ingat kepadaku setelah ghaflah, setelah lalai dan lupa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang lupa atau tertidur dari salatnya, maka telah atau tidak akan tertimpa pada dirinya, aku tidak akan mendapatkan al-ithm, dosa. Dia tidak akan mendapatkan al-ithm dikarenakan uzur tersebut, lupa ataupun tertidur. Dan baginya, kata Syekh Al-Bassam rahimahullah, wa alaihi an yubadir ila qada'iha inda dzikrihi. Akan tetapi bagi dia atasnya untuk bersegera mengqadha salat tersebut ketika dia ingat. Wala yajuzu ta'khiruha, dan tidak boleh baginya untuk mengakhirkan salat tersebut. Dikarenakan fa inna kafaratu ma waqa'a laha minat ta'khir. Dan tidak boleh baginya untuk mengakhirkan qada tersebut. Nanti dululah tidak boleh. Harus yubadir ila qada'iha, untuk bersegera dalam mengqada'nya. Fa innaka farah ma waqa'a laha minat ta'khir. Dikarenakan kafarah itu harus ditegakkan segera. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sempat kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang khilaf para ulama. Tentang khilaf para ulama dalam al-mubadarah bil qadha. Khilaf para ulama dalam perkara al-mubadarah, bersegera dalam mengqadha salat tersebut. Jumhurul ulama berpendapat ila wujubil mubadarah, untuk berpendapat wajibnya bersegera dalam mengqadha. Wa minhum al-a'immah as-salasah, dan di antara mereka adalah tiga para ulama, yaitu Abu Hanifah, Al-Imam Malik, dan Al-Imam Ahmad rahimahumullahum ajma'in. dan yang mengikuti mereka. Ini pendapat jumhur al-ulama. Mereka berdalil dengan hadis yang kita baca. Dikarenakan dalam hadis tersebut An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan an yusalliha idza dzakaraha. An yusalliha idza dzakaraha. Untuk dia menegakkan salat ketika dia ingat. Untuk menegakkan salat ketika dia ingat. Apabila dia ingat. Kapan dia ingat? Ketika bangun, tegakkan salat. Kapan dia ingat? Maka tegakkanlah salat tersebut ketika dia ingat. Tidak mengakhirkan salat. Setelah ingat, dia mengakhirkan salat, berarti tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana an yusalliha idza dzakaraha, sebagaimana dalam hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan maka dia menegakkan salatnya ketika dia ingat. Kemudian al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat istihbabnya atau sunnahnya al-faur, istihbab, mubadarah, disunnahkannya bersegera dalam mengqadha. Ini al-Imam Asy-Syafi'i. Hukum mubadarah, bersegera dalam mengqadha adalah sunnah, kata beliau rahimahullah. Dan boleh untuk mengakhirkan qadha tersebut. Berdalil dengan hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam di mana beliau salawatullahi wasalamuhu alaih pernah tertidur di waktu salat subuh bersama para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in. Ketika bangun, beliau tidak langsung menegakkan salat, akan tetapi berpindah tempat dan menegakkan salat di tempat yang baru. Ini dalam hadis. Kata beliau al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Walau kana al-qadha wajiban 'ala al-fawr la salluhu fi makanihim." Jikalau qadha diwajibkan atau qadha itu hukumnya wajib, faur, fauran, wajib untuk bersegera, maka kata beliau rahimahullah lasalluhu fi makanihim, niscaya an-nabi alaihi salatu wassalam akan salat bersama para sahabatnya di tempat tersebut, di tempat yang pertama, kata al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian jumhurul ulama mengatakan, membantah perkataan al-imam Asy-Syafi'i, laisa ma'na al-fawriyah adamu ta'khiri qalilan li ba'dil aghrad. Bukan berarti makna al-fawr, makna bersegera dalam menegakkan qadha shalah ini, tidak bolehnya mengakhirkan sedikit. Dikarenakan tujuan-tujuan tertentu untuk menyempurnakan sholat, kata mereka. Bukan berarti makna fauriyah itu tidak boleh mengakhirkan sedikit dikarenakan tujuan-tujuan tertentu. Dikarenakan tujuan menyempurnakan sholat. Fa innahu yajuzu ta'khiril yasir lintidharil jama'ah. Kata beliau, kata mereka, jumhurul ulama rahimahumullahum ajma'in, diperbolehkan untuk mengakhirkan salat, mengakhirkan qadha ini sedikit, lintidharil jamaah, untuk menunggu jamaah, au takfiriha, atau untuk memperbanyak jamaah. Misalkan rombongan ini terlambat bangunnya, qadarullah enggak ada air, cuman ada satu kran yang nyala. Kalau fauriyah, ya, bersegera dia ingat bangun wudu langsung salat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini jumhurul ulama mengatakan bukan berarti makna mubadarah, bersegera ketika ingat, tidak boleh mengakhirkan sedikit dikarenakan menunggu jamaah, bukan. Boleh menunggu jamaah untuk menyempurnakan salat. Menunggu banyak. Ini salah satu dari tujuan yang disebutkan oleh beliau rahimahumullahum ajma'in. Di antaranya untuk menunggu jamaah, ya boleh. Kita mengakhirkan qadha menunggu jamaah, menunggu yang lainnya atau yang selain tersebut. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara ini telah disebutkan oleh Syekh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Shalah. Kemudian pada pertemuan yang lalu pula kita telah menyebutkan masalah yang lain, yaitu khilaf para ulama dalam perkara apakah orang yang sengaja meninggalkan salat diwajibkan bagi dia juga al-qadha. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah rahimahumullah rahimakumullah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah juga menyebutkan dalam kitab Shalah permasalahan ini. Dan beliau di antaranya menyebutkan qad ittafaqal ulama, para ulama telah bersepakat ala husulil itsmi, atas dosanya atau dosa yang besar bagi orang-orang yang mengakhirkan salat dengan tidak adanya udzur, mengakhirkan salat tersebut sampai keluar waktunya. Para ulama berittifaq, bersepakat akan mendapatkan dosa yang besar. Mendapatkan dosa yang besar. Apabila meninggalkan salat, mengakhirkan salat tanpa adanya udzur syar'i. Lupa, tertidur, atau yang selain tersebut. Al-a'immah al-arba'ah dalam permasalahan qadha bagi orang yang mengakhirkan salat secara sengaja. Al-a'immah al-arba'ah, para ulama yang empat, mereka mewajibkan qadha, mewajibkan qadha bagi mereka. Wajib qadha bagi orang-orang yang meninggalkan atau mengakhirkan salat sampai keluar waktunya dengan sengaja. Maka wajib al-qadha. Ini wajib qadha. Berdalil mereka, kata mereka, idza kana al-qada'u wajiban 'alan nasi wan na'im, jikalau qada itu diwajibkan atas orang yang lupa dan orang yang tertidur. Wahuma ma'zurani, kata mereka. Dan keduanya ini, orang yang lupa dan orang yang tertidur itu, mereka itu memiliki uzur. Karena tertidur, karena terlupa, uzur. Fa'ijabihi ala ghairi ma'zurin. Fa'ijabihi ala ghairil ma'zur. Maka kewajibannya, kewajiban qadha, atas selain orang yang mendapatkan uzur, min babi aula, kata mereka. Lebih-lebih lagi wajib. Kalau orang yang memiliki uzur aja, orang yang memiliki uzur nih, lupa tertidur, wajib untuk mengqadha. Wajib untuk mengqadha. Apalagi yang tidak memiliki uzur, kata mereka. Apalagi yang tidak memiliki uzur syar'i, maka wajib lagi dia mengqadha salat yang telah dia akhirkan. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, shallal asra ba'da al-maghrib yawm al-khandaq, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam salat asar setelah maghrib pada hari Khandaq bersama para sahabatnya. Kata mereka, wa ma'lumun annahum kanu ghairu na'imin wala sahin. Dan maklum mereka itu ketika itu tidak dalam keadaan tertidur dan tidak pula dalam keadaan lupa. Walau hasala sahwu min ba'dihim, walaupun sebagian dari mereka mungkin terlupa, akan tetapi ma hasala minhum jami'a, akan tetapi tidak dari mereka semua itu dalam keadaan lupa, tidak. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam menegakkan salat asar setelah salat maghrib. Ini pendapat al-a'immah al-arba'ah. Kemudian pendapat yang kedua, wa qalat ta'ifatun minas salafi wal khalaf, dan para ulama dari kalangan, dari para ulama zaman dahulu as-salaf maupun khalaf ataupun yang zaman sekarang, man ta'ammada ta'khiru shalah, kata mereka, barang siapa yang sengaja untuk mengakhirkan salat, an waqtiha, dari waktunya, min ghairi uzrin, tanpa ada uzur, fala sabila lahu ila qada'iha abada, maka tidak ada sabil, tidak ada bagi dia jalan untuk mengqada'nya, tidak ada keringanan bagi dia untuk mengqada'nya selamanya, kata mereka. Tidak boleh mengqada', wala yuqbal minhu, dan tidak akan diterima darinya, wa alaihi an yatuba taubatan nasuha, dan bagi dia untuk bertaubat dengan taubat yang nasuh. Fayukthir minal istighfari wa nawafil shalawat, dan perbanyaklah untuk istighfar dan salat-salat yang nawafil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pendapat mereka. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Al-Syekh Ibn Uthaymin, Al-Lajnah Ad-Daimah, yang diketuai oleh Al-Syekh Ibn Baz rahimahullah, Al-Syekh Al-Bani. Ini mereka berpendapat tidak adanya qadha bagi mereka sama sekali. Begitu pula Adz-Dzahiriyah. Mereka berdalil mafhum dari hadis ini, yang dapat difahami kebalikan dari hadis ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man nasiya salatan au nama anha. Barang siapa yang tertidur, barang siapa yang lupa. Kebalikannya, barang siapa yang tidak lupa dan barang siapa yang tidak tertidur. Man nasiya salatan au nama anha fa kafaratuha an yusalliha idza dzakara. Maka kafarahnya bagi dia untuk salat ketika dia teringat. Barang siapa yang tidak lupa dan tidak tertidur, maka tidak ada kafarah, tidak ada salat atau tidak ada qadha bagi dia. Ini mafhum dari hadis ini. Ini yang disebutkan oleh mereka. Pendapat yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata mereka, salat itu memiliki waktu-waktu tertentu. Maka barang siapa yang mengakhirkan dari waktunya bila udhrin, dengan tidak adanya udhur, maka tidak ada qadha. Ketika dia salat di luar waktunya tanpa adanya udhur, berarti dia menegakkan salat bukan pada waktunya. Tidak dianggap salatnya. Ini pendapat yang kedua. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah mengatakan fi hadhihi al-mas'alah, atau beliau rahimahullah menyebutkan dua pendapat ini, dan beliau rahimahullah mengatakan wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun para ulama pada zaman ini, pada zaman ini berpendapat tidak adanya qadha. Dan yang lebih selamat ma'asyiral muslimin, kita harus berhati-hati dalam menegakkan salat ini. Lihat waktunya, ketika kita sempat untuk menegakkan salat, lakukanlah di awal waktu. Bahkan An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah kita sebutkan, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan atau para ulama mengatakan, diambil dari hadis-hadis di mana An-Nabi alaihi salatu wassalam menegakkan salat di awal waktu. Maka al-afdol, yang lebih utama, ditegakkan di awal waktu salat, bukan di akhir waktu salat. Kecuali pada salat-salat tertentu seperti salat Isya. Inilah yang afdol. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam menegakkan salat sampai pada akhir waktu salat atau sampai terlewatnya waktu salat. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah tabaraka wa taala. Sampai di sini hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.